Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayy. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat ini kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh nempal wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mungkin-mungkin mungkin kita sami ngaos saged to nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saged menika saderengipun kita majengaken pengaosan lan kemurungin, monggo kita sami-sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi quluqi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali. Walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sudah wolu diwangsuli baris kaping 3 ceritane Harun Ar-Rasyid. Yuhka anna rajulan amara bil ma'ruf li Harun Ar-Rasyid fa harraja alaihi Harun Ar-Rasyid wa kanat lahu baghlatun sayyiatul khalqi fa qala in bituhu ma'aha taqtuluhu bi rumhiha fa fa'alu dzalika falam tadurruhu. Anna rajulan saat temune wong lanang iku amara bil ma'ruf amar ma'ruf di Harun Ar-Rasyid. Fa harraja mongko banjur muring-muring ngamuk sapa Harun Ar-Rasyid alai ing atase rajul. Wa kanat lan ana iku lha tu Harun Ar-Rasyid apa baghlatun biwal keledhel sayyatul khalqi kang elek kelakuane. Wis gampang bedal. Fa qala mongko dawuh sapa Harun Ar-Rasyid irbitu padha nalenana sira kabeh ing rajul ma'a sertane barla. Takwa dadi sebabe mateni apa barla ing rajul oleh mateni biru mukhiha kelawan bandane kelawan brote barla wau seret-seret. Bapakmu mau padha agawe sapa munggalane Harun Ar-Rasyid dalika yang mengkono-mengkono nyancang palam tadulo moko orang larati apa barulah ing rajul wau pakola moko dawu malih sapa Harun Ar-Rasyid utruhu fi baitin utruhu padha mlebokno sira kabeh ing rajul fi baitin ing dalam ruang wa tayyiru lan padha ngecoro sira kabeh alahi ing atase baitin ngecorno albaba ing lawang lebokno ning ruangan lawange dicor bapak alu moko agawe sapa punggawane Harun Ar-Rasyid dalika ing mengkono-mengkono perintah lah kok paru iya moko ditingali sapa raja dibusane ing dalem taman iki si lebokne teng sel-sel wis dicor. Ya kalau ini melaku-melaku tentara padahal wababu baiti hal yang utawi lawani ruang iku mang masjidun wusti wusti apa istilahnya wusti buntoni nganggu corwal Pak Ubiro mongko dikabari sopoh Harun Ar-Rasyid bidalika kelan mengkono-mengkono kedadean Harun Ar-Rasyid dilapuri anu khalifah yang sing disel sing sele dicor diungi niku saat ini pun santai-santai teng taman niku fa'ufata moko teko sapa Harun Ar-Rasyid biro jini kelawan mengelanang wau akhirnya kali Harun Ar-Rasyid diparani fa'kola moko dawu sapa Harun Ar-Rasyid man akhroja kamin al-baik man utai sopo iku akhroja ngeto akan sopo man kain siro minal baiti saking ruangan, saking sel sopo si ngeto no sampai kok iso lungguh ning taman ini pakola moko jawab sopo rojo si ngeto no kulo ya, si ngelebok no si ngelebok no tengriki-riki si ngeto no kulo saking ruangan niku nge sing nglebokno kula teng taman. Ya bener ta, Dik? Sing ngetokno kula niku sing nglebokno kula teng taman niku. Pakola moko dawuh sapa rajul alazi tawi. Wong adekola kang nglebokaken sapa lazimi ing kula sing alazi adkholani al-fustan. Alazi wong adkhola kang lebuaken sapa lazimi ing kula nglebona albustana ing taman. Sapa sing ngetokno kowe saka ruangan mau? Nggih, yang sing nglebone kula teng taman iki. Pakola mongkon jawab maneh sapa ruangan wa mana adkhola ka albustana sing lebone taman kene sapa? Iki sik urung sadar mawon. Wa man utahe sapa iku adkhola nglebuaken sapa man albustana ing taman? Pakola moko jawab sapa rajul ya Allah di akhrajani minal gai ya sing ngetokno kula teng ruangan Allah di pangeran akhraja kang ngetokaken sapa lazine ing kula ngetokaken minal baiti saking ruangan sel mboten baru sadar innalillahi wa inna ilaihi raji'un mboten masyaallah ya bener ya pakola moko dawuh sapa renana rasid arkibuhu dabatan wa tawifu bihi fil balad wal yaqul qailun ala inna harun qad arada an yuzilla abdan a'azzahu Allah falam yahdi dan wis saiki ngene ya bawa kene siap lo jaran sing apik dihias sing apik iki Pak iki wong iki tempakno iki terus ubengno ning kota Baghdad kene umumno nek sing ngomong umumno pengumuman niki lho tiyang sing kalih Harun Ar-Rasyid Ajeng biasa ke, tapi kalau Gusti Allah dimulyake. Harun Ar-Rasyid kalah kalau Gusti Allah. Ngono kudune sing ngomongno ngono. Arkibu padha numpakno sira kabeh ing rajul, numpakno dabatan ing tumpakan. Wa tawifulan padha ngubung-ubungno sira kabeh bihi kelawan rajul diubung-ubungno fil baladi ing dalem negara. Nek wis ngono waliyatulan becik ngumumno sapa ka ilun tukang ngumumno. Piye pengumumane ala, eling-eling. Inna Harun asa temene Harun Ar-Rasyid iku kot aroda teman-teman ngarep nang sapa Harun an yudilla ing yen to ngasorake sapa Harun abdan ing kawula a'azza kan usmul ya akan wa il abdan sapa ono Gusti Allah falam yakti mongko ora kuwasa sapa Harun pengumuman derek-derek niki Khalifah Harun Ar-Rasyid nggak ada program bagi ngalahno tiang niki tapi tiang niki dimulyakne Gusti Allah Harun Ar-Rasyid kalah. Cuma menengok ni mas, cuma menengok tenang. Ingat ini gula Harun Ar-Rasyid maning, banyak khalifah saya salah ngaku salah. Saya ni awak gam. Wa in arutka, lantek kalah dengan Arab akan soposiro. Ini sesuatu patio. Wa in arutka lantek kalah dengan Arab akan soposiro al izah in kemuliaan. Tapi kemuliaan yang mau bil asbabi kelawan nganggu piro-piro sebab ya khodalat mongko ngasolakan apa asbab kain siro saman pengen mulia kok mulia memang sebab duit mesti saman tunduk dengan duit duit yang kunjungan sama luber gila ngulung punya tol saman kok duit angin-angin pengen bahagia mulia bahagia mukti krono menurut sampean sebab aku iso mukti kudu dadi mantune Pak Mudin niku mesti sampean ya dikawano karo sebab sing sampean anggap niku sebab apa kudu dadi mantune Pak Mudin berarti sampean kudu ngalah karo Pak Mudin Pak Mudin jalo apa ni zaman turut ini? Kalau orang sudah jadi mantu ni, bukan ini kan? Saman mulyane kuduan berduit, maka saman harus siap ino terhadap orang sini kalau duit. Nek betul nggak tu? Jual lagi duit kan? Nek kalah duit, saman gak iso mulyo. Betul lah, mulyo karena Allah. Lah mulyo karena Allah ni, orang nek semua sani Allah. Upama sampean ino, ino ne terhadap Gusti Allah wis tak pasti. Ngoten. Wa aslamat lan banjur nyerahaken apa asbab ka ing sira, artine nyerahaken itu sampean dipaksa. Lah di maknane murad ya, wa aslamat lan meksa apa asbab ka ing sira dipaksa ahwajama ing luwih butuh-butuhe barang. Takunukan ono apa asbab takunukan ono sapa sira ilaiha maring asbab artine nek diterjemah sing penak kamu akan dipaksa oleh asbab itu untuk butuh kepada dia gelem gak gelem lek sampeyan duwe penganggep mulya karena numpak mobil ngerti lho sama dipaksa oleh mobil itu untuk butuh kepada mobil. Jadi tu, mesti ni tu. Sampai dua penganggapan mantan ini ben mulia. Kalau calon mertua ni di mulia, no, dia kudu ditumpak no mercy. Akhirnya sama mungkin lah dipaksa. Butuh mercy. Jadi tu mesti kata ni tu. Dah muka sendiri mercy wang dia. Akhirnya wang dia ni tu maksa sampai mercy ni oleh buat kau. Tapi aku tu buat sewa ni. Dia pun. Wes sewane piro wes? Piro-piro wes. Krono iki mersi lha kowe butuh mulya, sedina 350.000 sewane tok. Da gelem ta ora gelem wes. Dadi ora nek kalah. Niki pokoke wong niku wis butuh dadi kalah. Wong niku anggere butuh dadi kalah. Mulane aja butuh. Nek pengen gak kalah aja butuh. Anggere kowe butuh mesti kalah. Kowe kok butuh kopi? Ya kalah karo kopi. Nggo kopi enek ning biye lah mbok uber. Delalah sing pesen gawe kopi bojomu. Lah iya wis kemanu bojomu. Anae kopi ning ndi? Wis jam 02.00 bengi. Anae kopi kok ning ngandeng stadion mbok udan terus marana-rana. Mergo buta. Tapi nek sampeyan iso mutus salah. Timbang aku ngino. Udan-udan dipaksa kono. Stadion wis palang ora usah kopi-kopi. Lah tak turu ae. Wis mulya sampeyan. Pokoknya anggar butuh, itu berarti nol. Wakun talan banjur ono soko siro, wong butuh ini kuali. Ono iku bihoyati buli in dalam noto kita asoran, wal hawa nilang kegisi kehinaan. Wong ini kuali butuh misi asor. Itu selain sama apa-apa. Nah, wong kuno bian, jadi kesatria, terus jadi pendekar, itu kan selain butuh apa-apa. Tidak paling doa bangkela terus laku untuk diri orang butuh apa-apa yang menangan. Nah saat ini pendekar kan karek cerita tok. Pendekar karek cerita tok berarang-arang sama si sedot di pendekar. Pengaruhnya Surabaya butuh kernet. Kalau kernet orang iso numpak mobil. Nah, akhirnya zaman butuh mentalinya kelung. Kalau butuh dalam kota di bekot orang enak, bisa bunuh kafe. Mereka butuh. Lah nek pengen gak ini ya ora tak butuh. Teh ana ora tak butuh. Hukia diceritakan antabihim saking setengah ulama. Apa ana usah temene kelakuan iku kala dawuh. Sapa ba'dini? Dawuh ra'aitu ningali sapa ingsun rajulane ulana fitawafi ing dalam tawaf. Aku ndelok ana wong tawaf ning Ka'bah kono. Wa baina yadayhi lan ikone ing ngarepe rajul sakiriyatun utawi ana pengawale. Ngarepe rajul kuwi ana sulawat. Banser lah. Sakiriyatun ana pengawale ya trubuna kang padha nolak saka sakiriyah anasa ing menungso. Maksudnya niki dipasang pengawal teng ngarepe ben mboten anu napa mboten kangelan oleh toa. Bapak dalika bimudatin. Monggo sause mengkono-mengkono kedadian. Bimudatin kelawan sak mangsa ro aiku ningali sapa ingsun. Ningali insanan ing menungso. Ya takapaku kang ngatong sapa insan anasa ing menungso. Ala asri ing atase kalau hasil kok jasri? Oh jasri ya. Tak apa bukan jaluk-jaluk. Sopo insan anasa yang menung soal jasri ingatasi jembatan. Wais alulan jaluk sopo insan saya aneh suji wiji. Kola dawo sopo rawi badurum kolawau panadar tu ilaihi wasabah tuh bidalika rojul panagor tuh mongko banjur ningali sopo insun ilahi maring insan sing jaluk-jaluk mau wasabah tulan nganggep mentor sopo insun hu ing rojul ing insan tak anggap mentor bidalika rojul kan mongkono-mongkono wong lanang sing tawaf wau aku kaget orang lek suwe nang jembatan enek wong ngemis sewajahnya murid harus ketawa mau betul kakolah makan jalan soko rojul li ayisayin tahu waduh, nunggu dipandung nih susu kono ngomong, li ayisayin kalau nanti ini siwici-wici tangguru ningali soko siro itu apa pak, sama mantung pulau mau waduh, dipandung susu rumah so pakul itu makan jalan soko baduho yang cerita wau asbahuka birojulin ro'aitu fit tawafi min sa'nihi kada wa kada nopo betul nopo nopo cuma ngerti lo ini kuau ngingali pian nopo teng tak bahwau enten wong lanang tawaf walau dikawal betul oleh kesenggol wong Ya nuwun sewu lah kok tiyang niku mirip sampeyan. Asbahu serupa sapa ingsun kaen sira. Biro jilin kelawan lanang ro aiku kang wis taune ngali sapa ingsun ing rajul fitawafi ing dalem tawaf. Min sakniki saking iku setengah saking tingkae rajul kaza utahe mengkene wa kadalan mengkene. Kula niku jumbo. Enten tiyang jaler sing mirip sampeyan. Lah sing teng sing mirip sampean niku tawaf, tapi leh tawaf niku kok ngeten diceritakne kabeh. Pakola monggo jawab sapa? Rajul. Ana dari karo rajul, yen niku kula. Yen niku kula. Ana utawi kula iku dari karo rajul, mengko-mengko wong lanang sing sampean kula. Yen niku kula. Lah kok sakit? Lah yen niku wong niku lho. Sombong ngoten niku kalih dosa terus nasibe ngoten iki terus pundi terus yang niku sami ilang kabeh kalih Gusti Allah dhewek bingung kabeh akhire ndelalah sanu kula nggih digawa wong-wong sing awal kula niku kula mung kentekan sanu mbok duwe dhuwit sak niku terus kula ngemis-ngemis terus sembatan iki takabar tu sombong sapa kula timaudi ning dalam panggonan. Ya tawadhu kang padha andhap asor iki ing dalem maudhi sapa anasu menungso. Kula niku kan sombong, mosok tawaf wis kesenggol wong ora gelem. Padahal teng suasana Ka'bah niku kudune tawadhu. Lah kok kula malah takabur. Nggih ngaten iki nasibe. Tawadhu ani Allah. Tawadhu amoko banjur ngasoraken ing kula sapa ono Gusti Allah fi maudhi ing dalem panggonan. Ya tarofa ukang kodok unggul-unggulan ing dalam maudhi sapa anasu menungso. Akhirnya kula terus dina Gusti Allah ngeten iki ngemis ing jembatan ngeten iki. Kathah nggih asos ngoten niku. Wah lha iki udan kono yo ora apa-apa. Aku wis tau rene ben tindu aku kaji. Ora lek bingung. Wah, bingung tenan malah ilang. Rumangsa ahli olahraga orang-orang loro ning Mekah aku ahli olahraga sehat banget aku yo ning kono malah nyepro ora iso apa-apa ngene wae nek pengin mulya niku gantunge aja gantung teng riyane Allah yo termasuk awake dhewe termasuk kesehatane dhewe gantunge niku teng Gusti Allah lek mboten gantung ning Allah langsung dadi ino ino lho ino mergo sampean butuh sing amarga gantung niku. Waktu sama dengan lancar, wah, aku ini supaya status sosial aku naik, maka saya harus punya ijazah. Nah, ini sama mungkin ya terus ino, ino lagi, ya sama terus nyembah sih punya ijazah. Ya, aku bisa nih tinggup baru calon mertua, ya, wah aku itu duit agak, langsung sama ino, berdua sama kok tinggup kok duit. Kata, lek mulia, niku mulia karena Allah. Mulia karena gantung datang Gusti Allah. Jadi kemuliaan sing mboten kenging Allah niku mboten abadi niku wae. Nek dihubungne kalih sinten? Kalih dawuhe Syekh Abdul Athaillah, "In aradta an yakuna laka izin la yafna, fala tasta'izan la izin yafna." Jadi nalika kowe nampa kemuliaan sing ora ajek ora langgeng, kowe aja kesusu rasa mulya. Ngerti lho maknanya kowe nampa duit akeh aja kesusu mulya dhisik mergo duit akeh sing mbok tampa kuwi aja-aja kok malah dadekne kowe ilmu kula niku nate gadah mbah misanane mbah kula napa pokoke pernah lek kula nyeluk mbah niku kula sowan mriko padha misan niku cincang-cincing tentang pinggiratan kalau pikir lah cincang-cincing harus budal jamaah ke masjid ngoten ya dan kalau ini diumbar tengok-tengok tengah empere ngoten itu yang ada kursi rumput ini aku gak dijagong ya tapi tinggal metu mirawi ya ini apa disuruh lenggah sekejap kenapa tambah dan iya wong-wong ini pilih lah kalau bisa sih terlalu gue semulih kok sih kita orang mulih itu apa orang ngabari gitu. Wirawi, ya, kalau disel gak mulai ya dia bingung. Ya cel, gak usah deh, kalau disela gak usah bilang. Nggih, kan sampean iki ora duwe-duwe lho ya ora tau bingung. Ora tau mikir. Nah, upama iki sing penting iki. Sampean dititipi Gusti Allah rupa kemuliaan sing ora abadi. Aja kesusu marem ngoten maksud. Falatas ta izanan, aja kesusu marem ngrasa mulya dengan fasilitas yang tidak abadi itu hanya sementara. Nek perlu atimu resik ana saka demen ning gone perkara sing teko. Rono gak temen ya kudu tak manfaatne. Aja aku sing dipaksa, kudu aku sing meksa. Jangan saya susah karena harta benda, tapi harus harta benda yang mengikuti kehendak saya. Ngoten. Nek mboten ngoten bahaya. Duit TV mana? Uripe terjadwal oleh TV. Diwalek kudu ne. TV jadwalnya mana tahu. Lha nek iso rombongan penonton seluruhnya rombongan terus pokoknya wayah jamaah maghrib orang ngeliatin TV mungkin sebuah TV sih orang gawe akar api itu wayah maghrib mungkin antara acara itu gawe api wayah maghrib mereka sengaja macam om wayah maghrib itu udah tengok tengok delok TV lo kan gila tuh aja dan yang penting acara kalau ada yang delok dan sesuatu yang gak payu gak kenal ada gak cek jadi orang usah nyala TV. Wah, kadang-kadang itu wah tekan lho iki. Sakniki ngono terus dibocah niku nakal-nakal karo marane ten TV niku lah. Ora ana TV lek dasare wong nakal ya golek liyane TV. Nggih lho, Dik. Nggih. Marane ten TV niku. Ya saiki TV ku kan barang mati. Uripe krana mbok uripno, matine krana mbok pateni. Lah riwayane ngaji mbok jago ora mung urip lah ya. Wis gak dadi TV lah. Kenapa kok malah kowe sing bingung? Nah, ternyata mboten sadar. Niki salah satu bentuk kehinaan ketika kita mendapatkan izun layaknya. Kemuliaan sing mboten ajek nika wae. Ku jelas ya. Mula tiyang sing bener-bener gantung dhateng Allah mesti dados wong mulya. Mergo mulya niku mulya apa? Mulya gak butuh. Orang kok berarti mulia terus sembarang kalau anak boten mulia ini mergo wis ora butuh. Lah wong nek wis ora butuh. Ora kena dikalahno ora butuh. Pemene wong ora wedi. Lah wong nek ora butuh lah ora wedi kelangan. Ora wedi kelangan. Jadi sing penting belajar ora butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok lakukan ya. Terus pun dawuh, ya tasih hubungan kali soal kemuliaan abadi ini kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah Fitanwir yang dalam kitab At-Tanwir fa in tazasta billah dama izuka wa in tazasta bi ghairihi fala baqa'a liman anta bihi mu'azzun fa in tazasta mongko lamun ngerasa mulia sapa sira billahi krana Allah oleh ngerasa mulia mang krana Allah dama mongko langgeng apa izuka kemuliaan sira ning suwange wa ini apa jastaran lamun ngerasa mulia sapa sira bi ghairihi kelawan liyane Allah fala baqa amoko ora ana langgeng iku maujud leizika ketemu kemuliaan siro mergo apa? In labaqa'a krono rana kelandengan iku maujud liman kedua wong anta kang utawi siro bihi kelawan man iku muktazun ngerasa mulia nek sing mulia no kowe ini penggemar nek penggemar muntek muliamu muntek. Lek kowe mulya krana duit, lek duit muntek mulyamu muntek. Lek kowe mulya krana pinter, lek kowe wis pikun mulyamu muntek. Lek kowe mulya krana sugih, lek sugih muntek mulyamu muntek. Lek kowe mulya krana ganteng, lek kowe wis tuwek kok wis ora enek sing reken. Apa meneh mulya krana awak, awak meneh kuburan wis ora enek sing wani nggol. liwat sanding patokan kuburanmu wedi. Coba lek mulyamu krana kesolehan. Krana kowe dimulyani Allah. Senajan kowe wis dadi mayit ning jero kuburan, wis diparani wong. Oh, ngoten lho nggih. Contone kata ngono, senajan wis sedo sik diparani wong. Ajaran-ajarannya masih diperhitungkan orang. Pemikiran-pemikirannya masih dipakai orang karena hakikatnya bukan dia yang punya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Wa qala. Qala dawu sapa Syekh Ibn Athaillah. Wa ansadana ba'dul fudala li nafsihi. Wa ansadalan nglakokaken syairna ing kita sapa ba'dul fudala setengah wong kang utama. Li nafsihi kedhi awak dhewe ba'dul fudala. Aku tahu kiai sairan karo kiai sing sairan kuwi lha nyusun kiai dhewe mau. Ij'al fi rabb bika sa'na'in zika yastaqir ruwayat put fa in ya tazas tapi man yamu tufa inna'in zaka mayitu ija'al birob bika sa'anai jika yastakir ruwayat butu fa'ini atazaz tapi man yamu tufa'in na'in zakamai itu ija'al dadekno sopo siro birob bika krono pengeran siro dadekno sa'anain jika ing urusane kemuliaan siro. Jadi lek kowe nguber kemuliaan kuwi aja ning makhluk. Kemuliaan kuwi ana ngersane Allah Subhanahu. Lek kowe gelem ngono, yastakir mongko dadi tetep apa izuka wa ya tutulan tegese tetep apa izuka. Ning swalihe fa in yaqtazasta. Mongko lamun ngrasa mulya sapa sira biman kelawan wong. Ya mutu kan bisa mati sapa mat fa inna izaka moko sak temene kemuliaan sira ku mayitu melok mati apa meneh kowe dadi anake wong sugih sing sugih bapakmu kowe mung dadi anake wong sugih aku wis taitu yen bapakmu mati kowe gak iso nusa pusane bapakmu diapusi wong marah ilang mulyane. Gue ita itu kalau dari anak presiden, anak presiden ni lagi sah. Gue di koyak koyak uang. Jereng mati macam tu, bilang sah dah tahu. Lagi ni, dan ini tinggal contoh. Berarti kan jadi guru dan juga, yo jadi pak itu, orang guru jadi pak itu. Jadi diambil hikmah, yo jadi tiru-tiru. Mulia bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta, tapi mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Dan qala dawu sapa Syekh Ibn Athaillah, da qala sawang sapa insanun menungso ala ba'dil arifi ning atase sepengane wong alim arifah. Wa huwa halin tawi insan iku ya beki nangis sapa insan. Enten tiang soal mengenai wong ba'dul arifin lah kok nangis. Fakola mongko dawuh sapa ba'dul arifin masyaallah. Kenapa to Mas sampeyan niku kok nangis mriki iki enten napa? Salaman urung ngomong urung apa nangis guguk-guguk enten napa sampeyan? Kala matur sapa insan. Anu iki mata ustadi mata sedo sapa ustadi guru kula ledes pundi mboten nangis guru kula sedo pakala moko dawuh sapa ba'dul sapa lahu maring insan sapa dalikal arifu mengkono-mengkono wong sing ahli marifat wau kiai sing bisa aneh wau terus dawuh salamu dhewe. Salam diri walima ca'al tak ustazaka man yamu tulah salamu kok wong iso mati kok sama dadek ni guru Wali malang karena apa? Cakalkan dadek no sopo siro. Ustadzaka yang guru siro. Mbok dadek no maning wong yamu tukang bisa mati sopo umat. Nah kenapa kok guru mbok olahi mati? Wa yuqalu lan padahal wis tau diucapaken laka kedhuwe sira ira iktazasta bi ghaila fa faqitan wastanadda ila ghairihi fa adintah ota mengko wis tau diomongi bolak-balik to gurumu dhewe yakin gurumu dhewe mesti tau wis tau dawa ira iktazasta tekalane ngrasa mulya sapa sira bihoirillahi kelawan liyane Allah ya papa kita maka bakal kelangan sapa sira buing wengilah kowe mulya liyane Allah termasuk gurumu lek gurumu sedo ya kemuliaanmu ya wakita mulane lek pengen mulya aja krana gurune krana ajaran gurune sing saka Gusti Allah lha kuwi iso terus ben wastanata lantar kalane semende sapa sira wastana dita lantar kalane semende sapa sira ilangga ini maring liyane Allah ya padin tahu mongko bakal kelangan sapa sira bu ing ngene iki wong pancen liyane Allah itu mesti bakal ilang mula wangzur wangzuran ningalana sapa sira ila ilahika maring pangeran sira alazikal zul alazikan zolta kang terus menerus sapa sira alahi ing atase Gusti Allah akipan hale wong kang jungkung lan harikon nahu sumalaran sifat nahu fil yamin asfa oh ayat Quran tapi diterus ini gitu. Innama ilahukumullahu ladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Wangdur ila ilahika. Ini ayat nomor 3 ya ora diterusno, ora ditulisi. Sing ngaran yen lu hafal Quran, sing maca saiki gak hafal Quran. Wangzur ila ilahika alladzi dzalta alaihi akifa lanuhriqannahu thumma lanunsifannahu fil yammi nasfa innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Wangzur lan ningalana sapa sira ila ilahika maring pangeran sira pandengen pangeran artikanya Allah Tuhan itu dijadikan titik akhir setiap tujuan dan langkah. Alazikan zolta akan terus menerus sapa sira alahi ngatasé ilahika akiban hale jungkung. Lek ngono temenan lanuh riqonnahu. Jekti bakal ngobong temen ingsun. Hu ing musuhmu. Sumalaran sifanahu mongko yektu bakal nyesek temen ingsun hu ing musuh mupil yami ing dalem segoro naspan kelawan nyesek temenan. Jadi senajan kowe ngadepi musuh kaya apa ae aja wedi wandemo pangeran sing jungkung ning pangeran. Lek kowe gelem jungkung ning pangeran tenan seluruh persoalan akan terbakar habis dan akan tenggelam di dalam lautan. Tidak ada masalah yang berarti. Oh, ini kok tenang nak? Nek sama lu sih yakin. Gus ya sing iso, ya nek iso. Apa sing arep sama mudin? Eh? Sing gawe derajat macam-macam itu dudu wong, Gusti. Gusti Allah. Innama ilahukum. Ane mesti ne utawi pangeran sira kabeh iku Allahu Allah. Alladzi kang la ilaha kang ora ana pangerane kemujud ilahu kejaba Allah wasi'ah wis ngamot wis memuat sapa Allah kula syai'e ning sekabehane suwi-wiji apane ilmu-ilmune ilmune Allah niku saged meliputi memuat segala sesuatu termasuk urusan. Oh, betul. Masa Gusti Allah ngedum panganan kewan sak jagat keduman panganan. Masa Gusti Allah ngedumi roti sampean sedina ping 3 ra iso. Mana ora salah kurang. Sing penting ora kok kaya apa aku lek gak ngono gak nyambut dhewe ora masalah aja muni. Soal mangan gak mangan iki dudu urusan. Wah, waktu itu betul saya nyambut gawe balah, kualiknya nyambut gawe ku budal, budalo nyambut gawe berpijak dengan perintah dasarnya mergo kue dititipi karo Gusti Allah kan nekakno manfaat yang kue dan mula itu kundi-kundi sering kalau atur ke bangsa ini selamanya akan terlingkup oleh kesulitan-kesulitan krisis seperti ini selama bangsa ini tidak punya kemampuan mengeluarkan manfaatnya dari dirinya masing-masing. Antara pelayanan yang dikeluarkan untuk masyarakat dengan manfaat dari masyarakat yang ingin ditarik untuk dirinya itu krisis akeh yang ditarik yang itu krisis. Tapi lek saben-saben wong berlomba-lomba untuk mengeluarkan manfaat, tapi menarik manfaatnya sedikit saja, maka tandon manfaat itu akan menumpuk. Dan itu akan jadi murah. Nah, ketika murah, didol ning dalam negeri gak payu, mesti ngedole ning luar negeri sing diko. Nah, salah satu cara untuk punya kerelaan ngadeni wong liya sementara orang lain gak seberapa ngadeni pada dirinya, kerelaan itu tidak akan bisa terjadi lek bangsa ini tidak mengenal ajaran yang namanya zuhud. Oh, ngerti lho ya niki ampun dikira wah, ada nuruti model Pak Yai ngerti ya, butuh maju saya kok itu butuh maju, apa butuh selamat ukurannya maju ini biar tak? Aja kok susu nuduh ngono lah, dipetong sik. Sing arep diukur iki kowe iki butuh apa? Butuh dikai jeneng maju apa butuh dikai jeneng? Apa kudu dituduh maju tapi nyatane kowe susah? Apa pengen kowe bungah senajan ora ora maju? Bu, sampean tak kawan. Pilih pundi sampean resmi dadi bojo kula? Surat nikahnya nek resmi tapi belas orang tahu di single gak tahu di kaya duit karo surat nikahnya tahu no ijab siri ijab siri ya orang-orang surat nikahnya ini bendino di parani ditinggali duit pilih nikah. Pengkawan milih kok terus dijaluk loro-loro ini ya serakah ini. Dunia ini tidak ya, jadi namun gen stempel merek mawon. Ya, di balik merek itu ada sesuatu yang hakiki dan yang hakiki itu sebenarnya kok sakjane uang itu sampan tumpuk dunia satu tumpuk. Wong Indonesia niku saben wong siji niku di omah jejer 55 krisis terus. Mergo napa? Mergo kesalahan itu enggak ada habis. Gila? Nggih kesalahan enggak ada habis. Satu-satunya obat untuk menanggulangi ini yo aja salah. Nek bahasa ilmu pengetahuan ini kan soal budaya lah. Iya budaya itu kan kelakuan, Pak. Kelakuannya menungso akeh itu jenenge budaya lah kelakuan kuwi saka pikiran. Lah pikiran kuwi saka ati. Lah ati kuwi karek sapa sing nyetir, lek sing nyetir setan ya kelakuane kaya setan. Lek sing nyetir setir malaikat kelakuane kaya malaikat. Lah ati niku kudu ditata. Lah ngomong bab ati kuwi saiki ra patek payu. Dan saestu niku nama bahas nonsen pak dengan begitu semua ini. So, orang sekarang yang penting kan kerja. Kalau nggak kerja apa mana bisa hidup? Kalau enggak kerja, mana bisa hidup? Saya tidak menentang orang kerja. Tapi kamu menuhankan pekerjaan itu salah. Kamu salah paham. Bahwa pekerjaan jurkan kamu kayak merek satu-satunya. Lah kene nek kowe muni satu-satunya lha padha karo nganggep pekerjaan itu pangeran ya. Wong sing berhak muni satu-satunya itu Gusti Allah. Lihane Allah itu alternatif. Gak iso ngene ya ngene. Gak iso ngene ya ngene. Gak iso ngene ya ngene kan gitu kan. Artinya masih banyak pilihan. Lek lihane Allah bayar meneh. Tapi lek Gusti Allah coba wayu. Sekali kowe wayu tegese membanding-banding Allah, oh wa ila inna ilahukum Allah. Sing berhak mbok arani pangeran menyelesaikan soal-soal hanya Allah. Sing Allah gak akan bisa. Dan terus lha gunane napa enten? Sarjana lah. Sarjana itu orang yang diamanati Allah untuk mengungkapkan manfaatnya kesarjanaan itu di tengah-tengah masyarakat. Ngoten lho. Niku lek sarjana, lek kowe dadi tukang tambal ban kuwi wong sing diamanati Allah untuk menampilkan kemanfaatan tambal ban itu di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula petani, begitu pula kiai. Kiai itu orang yang diamanati Allah untuk mengungkapkan ilmu-ilmu Allah di tengah-tengah masyarakat. Begitu seterusnya. Lek delok niki kiai, tukang becak, tukang tambal ban, pejabat, presiden, ilmuwan, semua ini punya amanat yang sama di hadapan Allah. Dan disinilah namanya demokrasi. Dan ini demokrasi dimaknanya bebas berpendapat. Terus pendapat itu harus dilaksanakan. Itu orang-orang bebas itu sedikit maksol uang. Pemenek dalile bebas karena mayoritas. Mayoritas itu juga pedoman. Lalu saya pas mayoritas pas mendem. Ya lah pas yang jadi korban wong lah jadi korban kowe dhewe. Wong sak desa sepakat lek kowe zina. Padahal kowe gak zina, ora ditenang. Tapi karena mayoritas wis sepakat lek kowe zina, akhirnya gelem gak gelem kowe dituduh zina. Ya jalan, itu pas jadi korban demokrasi itu ya. Maka demokrasi itu tidak segala-galanya model bagi pengertian demokrasi. Demokrasi itu adalah kerelaan untuk mengeluarkan manfaat di tengah banyak alternatif yang harus dipilih. Maka masing-masing peserta demokrasi itu harus punya ketulusan bahwa ini hanya sekedar alternatif yang mungkin, harus mungkin, yang mungkin menurut saya ini baik. Ya monggo yang lain tidak menolak, nanti sih dianggap sebagai apa? Kita mau ngotot tak mahal tak jadi. Tetapi lah setiap kali gue ide pendapat harus gol, harus gol. Pemenang jadi ini golnya kudu mayoritas dan itu terus jadi gontok. Akhirnya antara demokrasi kalau tukang rusak kok doae. Jadi akhirnya pedoman itu mesti anggere balane akeh, salah ritek jadi bener. Ayo coba, malah kabeh sepakat ngobong kok yo yo yo yo yo. Wah. Padahal itu balai desa oleh bangun-bangun dhewe. Ben yo urunan teh akeh. Lah kok diobong dhewe akhirnya sing rugi sapa? Ya wae dhewe iku jenenge korban salah penafsiran terhadap demokrasi. Enten sing takokne kok. Nuwun sewu ya, jenengan kok ngaji fikah kok ngaji demokrasi barang. Ngeten. Apa hubungane tasawuf karo demokrasi? Tidak ada orang yang lebih demokratis melebihi seorang ahli tasawuf. Soalnya apa? Pengalih tasawuf yang ngambil Gusti Allah tak? Liane Gusti Allah ki kabeh mungkin. Karena liane kabeh liane Gusti Allah kabeh mungkin. Mulane yo kebenaran itu bisa mungkin muncul dari manapun. Betul lah. Maka orang ahli tasawuf punya kerelaan untuk mungkin itu tadi ngalah. Ya wis, panjen sing mampu dadi lurah kowe dadi lurah. Panjen kowe sing diamanati kekuasaan, pinter ngatur desa kowe. Aku ora iso. Jadi tahu diri. Tidak memaksakan kehendak. Karena pada hakikatnya napa mawon sing enteng teng donya niki penampilane Allah. Jadi sing berhak nyana itu hanya Allah. Sehingga yang namanya pemerataan, yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran niku dudu kaya menungso, tapi kaya Allah Subhanahu wa taala menungso mung dienggo alat tampile Allah dengan kebenaran itu. Karena al-haq itu nama Allah, al-adil itu nama Allah. Lah menungsane iki nek dadi podium dienggo ancik-ancik al-haq itu tadi. Sehingga tidak kewalek. Saya yang harus benar. Salah. Kebenaran itu biar datang. Dan saya siap untuk menjadi anji-anji yang benar. Nah kalau memang kebenaran itu harus datang. Dan saya harus jelas oleh kebenaran itu. Ya monggo. Itulah demokrasi. Orang tak terus golek-golek dalil. Orang sudah diterang kebenaran. Nah kalau demokrasi sudah memanipulasi kebenaran. Sama dengan menantang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Mereka al-haq itu sifatnya Allah. Dan Allah gak perlu pendukung. Dengar tak? Ayo lekan itu terus dong. Al-haq itu kebiri. Jangan kamu beri kesempatan tampil. Maka yang hancur kamu sendiri. Dan ini saya sendiri. Ini buat engkau soal apa-apa. Ini soal hubungannya. Siapakah yang berhak menjadi penguasa? Allah. Siapakah yang dikuasai? Liyane Allah. Sudah selesai kan? Sudah berarti liyane Allah podo. Karena podo, ya podo ngalahin apa bontok? Yang dinggo pedoman tetap aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Pak untuk mengetahui aturan Allah? Banyak. Ada yang lewat nurani. Ada yang lewat wahyu. Ada yang lewat pemberitaan Rasul agama. Nah, nurani itu pasti berbicara kayak benar. Dan tergantung sekarang kamu itu berbicara karena nurani kah atau berbicara karena nafsu, karena kepentingan. Dan kalau kamu berbicara dengan kepentingan, maka al-haq lari dari kamu. Karena kamu mementingkan kepentingan daripada kebenaran. Akhirnya elek apik kuwi dasare ora mergo. Alek apik ning alek apik karo kowe demen karo gak demen. Nah, mulane ora iso dadi orang yang benar-benar demokratis kalau orang itu tidak memahami hakikat kelemahan diri sendiri. Nah, kelemahan diri sendiri itu hanya bisa diketahui kalau dia memahami Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Perkasa. Nah, memahami itu tidak cukup diceritakno, tapi dirasakno. Nah di sinilah, jangan jangan seperti yang ngaji nikam. Terus buat anggap orang nak bulan ya, semua reformasi itu malah ngaji nikam. Orang apa? Buat anggap orang apa? Saya gelum rumah tu ya, tunggu makna di sekolah radio ni suara gelum ya Pak Tenon. Tapi insya Allah manfaat. Seng ngaji, insya Allah ya manfaat. Seng rumah tu insya Allah deh manfaat. Dan ini nerak sopohai termasuk si ngaji dewe lek salah ya diterahikan nanti lah dia maksudnya ini apa gitu lah si tukang ngaji mocah kene terus apa dan ini ke dalam rangka untuk ini loh kebenaran biar kebenaran itu tampil sendiri kita tidak usah ikut-ikut mewarnai kebenaran termasuk lek kebenaran itu harus nerak diri kita, kita harus punya kerelaan. Oh iya tiba aku salah ojo kok terus gendan ngantem wong liya ben ketok bener. Nah, itu namanya memanipulasi kebenaran. Nikulah sing saged kula aturke sing hubunganipun kalih soal kemuliaan hakiki kala wau. Monggo kita tutup kali itu mesesarengan Al-Fatihah.